Bagaimana bacaan seorang mukmin apabila seorang imam membaca sami Allahu liman hamidah? Apakah seorang makmum membaca yang semisal imam atau hanya Rabbana walakal hamdu? Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahumallahu taala bahwasanya makmum itu hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Ini berdasarkan hadis, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu." Kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu, wallahu a'lam.